wa huwa rabbul 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa bakti? Terima kasih kepada teman-teman yang telah bisa hadir dalam kesempatan malam ini. Saya sendiri pada waktu diundang ke sini oleh Pak Rahman, akhirnya saya siapkan materi yang di sana kita juga pikir belum diajarkan, tetapi juga tidak akan meninggalkan teman-teman yang baru. Apalagi di sini saya juga harus ekstra hati-hati, ada Ustaz di mana beliau adalah sastra Arab. Jadi saya berbicara hati-hati nanti, tapi juga minta kalau saya misalkan ada kekeliruan, kita terbiasa di sana untuk saling mengkoreksi. Kita juga berprinsip tidak pernah ada yang lebih baik dari lainnya. Setiap kita mempunyai keistimewaan, setiap kita mempunyai kekurangan. Kalau Allah memberi kelebihan di satu sisi, juga pasti ada kekurangan di satu sisi. Tapi insya Allah dengan berjamaah, kekurangan itu akan kita tutup bersama, dan setiap kelebihan kita akan menjadi kesempurnaan, dan karena itu diniatkan untuk ibadah, sehingga kita hanya bisa berharap semoga Allah ridho dengan hal tersebut. Untuk malam ini kita akan benar-benar mulai dari awal. Kita belajar membuka makna dari huruf alif. Secara umum huruf ini disamakan dengan konsonan A secara umum. Jadi kalau kita lari ke huruf Latin Romawi, ini disamakan dengan huruf A. Lalu coba kita perhatikan, inilah hebatnya dari huruf Hijaiyah, inilah hebatnya dari huruf yang dipakai di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri adalah kitab yang sempurna, sehingga Al-Quran sendiri harus memakai alfabet atau huruf yang sempurna juga untuk menunjang kesempurnaan tersebut. Karena sempurna, maka huruf tersebut akan bisa ditinjau dari segala sisi. Sama juga dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang 114 surat, hampir 16.000 kata berubah bentuk, hampir 1.500 kata definitif, ternyata semuanya hanya berasal dari 30 abjad, alif sampai iya. Bayangkan dari 30 abjad, probabilitasnya bisa apa ya? Dalam tidak apa-apa ya. Bisa diulang di rumah. Sudah banyak yang kebiasaan semacam itu. Ya, ya. Jadi dari 30 abjad ternyata bisa merangkai dalam segitu banyak kata. Jadi dari huruf membentuk kata, dari kata membentuk kalimat. Ini tingkat kesulitannya sendiri-sendiri, dan kita kemarin waktu belajar kata ikhrok kita tahu ternyata dari kalimat tersebut kita bisa langsung memformulasikan rumus matematika persamaan tanpa harus bekerja. Nah, sekarang kita balik ke basic. Nah, kita belajar ke huruf alif. Kalau kita perhatikan huruf alif ini sebenarnya simpel. Hanya sebatas garis tegak lurus, seperti tonggak, seperti pagar. Dan tidak pernah ada kesia-siaan. Makanya kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, akhirnya kita nanti bisa memahami ini sebuah karunia yang luar biasa. Kita harus mengenal bahasa-bahasa yang benar-benar bahasa universe. Makna dari alif adalah ini, makna yang terdekat. Terdekat di sini berarti yang bisa kita raih, yang bisa kita terangkan secara logika. Sangat mudah. Garis lurus. Allah tidak hendak memberatkan makhluknya. Jadi benar-benar. Cuma masalahnya, semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi dan semakin banyak yang kita dapat dari makna walaupun hanya sebatas garis lurus. Al-Quran tergantung pembacanya. Al-Quran tergantung seberapa tinggi ilmu pembacanya. Semakin tinggi ilmu seseorang yang membaca Al-Quran, semakin tinggi Al-Quran mengeluarkan pengetahuannya. Jika seorang anak SD membaca Al-Quran, mungkin maksimum yang keluar dari Al-Quran adalah pelajaran SMP. Tetapi jika anak SMA yang membaca Al-Quran, yang keluar bisa pelajaran mahasiswa. Kalau seorang yang membaca Al-Quran sarjana, mungkin Al-Quran mengeluarkan ilmu sebatas doktoral. Tapi kalau Al-Quran yang membaca profesor atau mahguru, maka Al-Quran akan mengeluarkan, menumpahkan isinya. Sehingga sampai orang tersebut mencapai taraf mutakin, disitulah baraibah. Al-Quran akan sangat jelas menerangkan apa isinya. Bayinati minal huda, dan Al-Quran akan menerangkan juga al-bayat dari kata-kata maupun kalimat-kalimat, ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita coba apa yang ada di imajinasi kita melihat garis lurus. Ini cara bebas, kita ringan, karena dengan otak kondisi bermain-main, itu akan sangat mudah untuk eksplorasinya. Kita bayangkan anak kecil yang nggak ngerti bahasa Jepang, yang nggak ngerti bahasa Inggris, pengetahuannya terbatas, tapi kalau dia diberi PlayStation, dia akan sangat mudah menangkap. Kenapa? Karena dalam kondisi bermain-main, santai, relax, ya, zero mind. Tapi bukan mempermainkan, karena anak kecil pun di hadapan PS, dia akan serius. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, dia nggak tahu apa-apa, ternyata dia bisa bermain lebih canggih daripada orang tua-tua yang memahami bahasa Inggris maupun bahasa Jepang tersebut. Coba kita calling down, kita bikin santai. Apa yang ada di benak kita dengan adanya garis lurus? Coba Pak Tri, apa yang ada di benak Pak Tri untuk sebuah garis lurus? Seperti menghalang atau membatasi. Oke, itu benar. Bentar, dari ya, akar ya, interface. Kira-kira dari menghalangi. Sesantai mungkin. Jadi jangan mencari yang sulit, sesantai mungkin, karena Al-Quran sendiri sangat-sangat mempermudah pembacanya. Misalkan saya ngasih tau, boleh nggak ini dibayangkan angka 1? Boleh. Garis tegak, poros, tiang, kolom, lajur. Selama itu tidak keluar dari konteks makna ini. Jadi inilah dasar dari makna alif. Ternyata dari sini kita bisa perkembangkan dengan sangat banyak. Langsung saya coba. Ini. Di sini setiap huruf akan saya coba membahas dari sisi, dari makhrajnya, dari bacaannya juga, kenapa huruf tersebut misalkan dinamakan alif, kenapa huruf tersebut dinamakan ba. Tapi itu nanti kita pelajari setelah kita hafal abjad alif sampai ya. Dengan kita hafal alif sampai ya, kita akan sangat mudah, oh kenapa huruf ini dinamakan alif, kenapa huruf ini dinamakan zo, kenapa huruf ini dinamakan lam alif, tok. Itu semua bisa diterangkan menurut hurufnya. Nah, untuk saat ini kita bisa lari langsung kepada konsep dari huruf alif. Secara garis besar, huruf alif ini secara makna bentuk dibagi menjadi empat kelompok ya. Garis lurus sebagai angka 1. Garis lurus dimaknakan dengan ke 1. Ini ada perbedaannya. Boleh nggak saya artikan garis lurus ini ke 1? Pertama. Nah, ini saya rangkum menjadi 4. Atau juga secara bentuk bisa juga disebut garis vertikal. Alif juga bisa dimaknai sebagai vokal. Pengubah bunyi. Dalam huruf Romawi ada A, I, U, E, O. Inilah vokal. Dan huruf A itu sendiri sebagai vokal. Jadi di sini huruf alif juga berfungsi sebagai vokal. Tapi maaf, untuk tanda harokat ini kita nanti masuk ke Ad'an, karena anehnya agak-agak sedikit sulit karena kita belajar masalah bunyi. Jadi dari saat nanti asal harokat, kita akhirnya bisa menemukan sebuah kata yang sama hurufnya, tetapi karena perbedaan harokat, kenapa maknanya kok bisa berubah? Semacam albar, daratan, dengan albir. Bakrok, bakrok. Tetapi yang satu bermakna kebajikan, yang satu bermakna daratan. Sungguh jauh sekali. Tetapi ternyata ini dengan kita hafal huruf, dengan hafal harokat, ternyata hal itu bisa diterangkan dengan sangat mudah. Sekarang kita coba lari ke makna satu sebagai angka satu. Ini saya rangkum. Dari satu, ini yang saya bilang ke Pak Pak Rendo ya. Kita bermain semantik. Persamaan kata. Mungkin yang di Gondor atau mungkin Ustaz Madis ini sangat paham ini. Jadi sebenarnya perluasan makna ini kita bermain semantik. Bermain persamaan bahasa. Satu bisa disebut ke satu, esa, tunggal, sendiri. Ini kan cuma perbedaan apa? Iya semantik ya. Di mana kata tersebut mengandung makna yang sama dengan lain ucapan. Mono bisa bahasa. Bisa juga. Jadi dengan kita penguasaan semakin banyak bahasa yang kita kuasai, misalkan bahasa Jawa, bahasa Inggris, kita nanti hafal bahasa Perancis, bahasa Cina, semakin banyak yang kita dapat nanti dari huruf ini. Karena Al-Quran nanti kalau kita ketahui, dia akan menolongkan bahasa-bahasa dunia. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Bapak kita. Nabi Adam, di mana akhirnya itu diturunkan ke anak-anaknya, sehingga menjadi seluruh bahasa di dunia ini. Nanti akan saya tunjukkan garis merahnya, di mana keterikatan tersebut. Tapi sejarah ini sampai terlupakan karena sudah sekian ribu tahun. Dan itu dibuat Allah sebagai mukjizat, dijatuhkan langsung kepada Rasulullah melalui Al-Quran. Nah, baru mulai Mas Rudi, monggo Mas Rudi sini, ibu-ibu kan jajar, monggo. Jadi ini bisa diapakan secara mudah? Satu, esa, tunggal, sendiri, karena ini nanti akan coba kita masukkan ke dalam kata maupun ayat. Dan ini tidak boleh bertentangan. Jadi kita harus selalu kontrol apa yang kita pelajari. Harus kita kontrol dengan kata maupun ayat dan tafsir yang ada. Ini nanti belajar di bahasa Inggris. Nah, bentar. Nah, sekarang kita masuk ke makna ke satu. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ke satu bisa bermakna nomor satu. Nomor satu, kita bagi lagi. Mengenai hal posisi. Nomor satu dalam hal posisi berarti pertama. Nah ternyata disinilah ada yang namanya anomali atau lamalis atau sebuah kontradiksi. Ternyata dari pertama kita bisa artikan dua yang saling bertentangan, paling atas maupun paling dasar. Kalau kita ngomong pertama, juara pertama berarti dia adalah top, the best. Tetapi kalau kita ngomong pendidikan, kelas satu berarti adalah kelas dasar. Nah, di sini kita harus pintar-pintar menggunakan persamaan kata ini untuk nanti bisa ditempatkan di mana persamaan mana yang paling cocok dengan kata yang dimaksud. Dalam hal waktu, pertama kali berarti bisa bermakna awal, mula, atau terdahulu. Dalam hal kondisi, nomor satu berarti paling atau most ya dalam bahasa Inggris ya. Puncak ya. Dalam hal kualitas, nomor satu berarti terbaik atau terutama. tepis. Ini coba, ini nanti kita akan review lagi pada saat kita masuk ke dalam. Kalau kita ingin lebih jelas, tapi waktu juga. Ah, ini, saya sudah urut. Kesatu, urutan yang nomor satu, teratas. Semua berdasarkan textbook, jadi kita tidak perlu meneliti lagi kebenaran ini karena sudah diteliti oleh yang punya ahli. Juga hal pertama. Nah, ini. Jadi teratas. Kesatu berarti juga bisa preschool, TK atau sekolah dasar kita ngomong. Kalau di Gondang mungkin enggak ini. Lalu kita masuk sekarang ke garis vertikal. Garis vertikal kita bisa artikan juga interface. Yang dimaksud interface adalah tegak lurus adalah hadapan pertama. Sehingga semacam kita buka komputer, kita restart, kita start, nyalakan komputer, yang keluar adalah misalkan kita pakai software Windows. Itu interface. Atau yang lebih familiar lagi, mungkin kita sekarang pakai handphone Android. Begitu kita nyalakan, apa yang nampak pertama, itulah interface. Barrier pertama. Tahapan pertama. Dari situ baru kita bisa kemana-mana, tapi harus melalui interface. Halaman pertama itu dulu. Bisa juga garis vertikal bermakna poros. Poros berarti sumbu putaran. Ini nanti biasanya berhubungan dengan makna fisika, makna mekanik. Jadi ada alif di dalam Al-Quran. Ada saatnya ini nanti akan menjadi sebuah poros. Misalkan kita artikan kata ab. Di situ ada alif. Itu nanti kita bisa masukkan makna. Garis vertikal juga berarti bisa juga garis tegak. Berdiri lurus. Bisa juga tonggak, tiang, kolom. Atau dalam nahwu shorof, alif bisa juga berarti fi'il amar. Walaupun tidak setiap kalimat bermakna fi'il amar. Fi'il amar merupakan tanda seru kata perintah. Ternyata tanda seru sendiri Allah menghilangkan kepenemunya. Tanda seru ternyata sama juga dengan tanda alif. Yang menemukan ini, walaupun orang barat kita ngomong, tetapi dia juga makhluknya Allah. Allah spreading terhadap ilmu di semesta ini. Diberikan kepada siapa saja yang digendaki oleh Allah. Nah, bagi siapa yang mau mencari kesempurnaan, maka dia harus mencari kesemua ciptaan Allah itu untuk disembahkan juga kepada Allah, sehingga dia akan ketemu yang terbaik. Itulah inti dari semuanya. Sekarang kita balik. Barokah. Tapi ini nanti juga advance. Dalam vokal, di dalam bahasa Arab, kita kenal ada empat harokat. Fata'a, kasro'i, doma'u, atau sukun. Tetapi lebih luas lagi, ini. Ternyata di sini nanti dalam nahwu shorof ada semacam alif lazima atau alif apa, alif yang berhubungan dengan huruf lainnya bisa diganti simbol dengan huruf ya, huruf wawu. Tapi ini semakin dalam. Ini nanti biar nggak terlalu mengerikan. Nah kita coba dengan cara bypass, pas macam. Dari situ kita masuk lagi sekarang dalam pengertian huruf alif tadi. Oh, ingat-ingat. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh penggunaan makna dari kata alif itu sendiri. yang paling mudah, ini saya ambil contoh, kata ahad. Yang bermakna juga satu. Dan di situ ada huruf alif juga. Sehingga akan kita buat test case. Apakah makna alif yang kita pelajari tadi bisa masuk ke dalam makna kata ahad. Dari kata ahad ini, agar lebih mudah lagi, kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Karena ini dasar dari Tauhid. Dasar sepertiga dari Al-Quran, kandungannya. Dari situ. Dan surat ini, insya Allah, semuanya sudah hafal. Jadi untuk tingkat kekeliruan, sangat kecil sekali. Sehingga dengan kita nanti tahu makna surat Al-Ikhlas, ayat pertama kita pelajari dulu. Ternyata dengan kita tahu makna huruf, akan sangat mudah mengembangkan makna dari surat Al-Ikhlas. Dan ini ternyata cocok dan tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Sekarang kita coba. Dari kata ahad. Kita masuk ke dalam surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad. Qul, katakan, tapi di sini ada sukun, nanti kita pelajari sukun, ternyata sukun itu balik. Jadi dari qul ini kita ucapkan, tapi cenderung kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau ada kata qul, itu cenderung untuk diucapkan khususnya sebelum ke orang lain, ke diri kita sendiri. Ini perbedaan qul dengan qala. Huwa, dia sebagai subjek. Allah, ahad. Tafsir yang ada, yang kita sering baca, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kita sudah sepakat ini, dan ini memang benar. Jadi, tetapi kita di sini belajar bagaimana mengembangkan ayat ini sehingga dengan kemampuan kita, huruf, kita bisa crash program, bisa percepatan, sehingga kita bisa mengetahui makna ayat ini jauh lebih dalam. Tetapi juga, karena ini Al-Quran, kita juga seyogyanya tidak semena-mena, harus ekstra hati-hati. Setiap apa yang telah kita pikirkan, sebaiknya di cross-check dengan ahlinya, dengan ulama, atau dengan ustadz yang telah mempelajari hal tersebut. Sehingga sambil kita mengasah kemampuan kita dalam berinteraksi dengan huruf, kita juga akhirnya juga belajar juga berinteraksi dengan orang-orang yang memang expert di bidangnya. Dengan di sini kita akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tanpa kita sadari dengan cepat. Sekarang ini contoh aplikasi yang sudah ada. Lalu kita sekarang ganti makna ahad. Katakanlah dia Allah ahad. Sekarang kata ahad ini kita masukkan dengan makna huruf alif. Ini tuntunan yang paling simpel ya. Jadi bisa untuk loncatkan ke ayat lainnya. Lalu kita ingat ya. Jadi bisa ditulis mungkin katakanlah dia Allah ahad. Sekarang saya buka konsep dari huruf alif. Konsep pertama. Ini. Alif bermakna satu. Katakanlah dia Allah. Katakanlah dia Allah tunggal. Katakanlah dia Allah sendiri. Dari sini, mulus-mulus saja. Simpel, mudah. Nah, ini juga sebagai pemicu. Al-Quran sangat-sangat dipermudah oleh Allah sehingga bisa dicerna dengan lembut, dengan sepenuh hati, dan dengan logika juga. Bayangkan kita tadi ngomong hululuh wahad, kita masukkan ke konsep pertama. Konsep pertama alif sama dengan satu, angka satu. Angka satu kalau kita semantikan, kita perluas makna bahasanya, satu bisa bermakna esa, satu bisa bermakna tunggal, atau ahad itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep dari huruf alif yang kedua. Katakanlah dia Allah ahad, kesatu. Di sini kita naik lagi, tingkat kesulitan sedikit. Lalu kita masuk kepada konsep yang telah kita ulas pertama tadi. Kul wahu ahad, katakanlah dia Allah. Sekarang coba kita masukkan konsep ini pelan-pelan tanpa ketergesa-gesaan, lalu kita coba eksplor makna ayat ini, dan kita nanti akan cocokkan dengan tafsir atau ayat-ayat Al-Quran lainnya, apakah yang kita tafsirkan ini bertentangan. Katakanlah dia Allah nomor satu. Kita ambil ke hal posisi pertama. Katakanlah dia Allah pertama. Lihat, ini kita agak bingung ya, merangkai kalimat ini. Ya inilah, sebenarnya memasukkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia sangat sulit. Karena bahasa Arab ini bahasa yang luar biasa, dengan makna yang dalam, dan bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini bahasa yang simpel. Jadi kadang-kadang kita akan sangat susah mencari padanan kata di dalam bahasa Arab untuk dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Gak apa-apa, sama-sama alumni. Sehingga semakin tinggi ilmu kita, misalkan kita menguasai bahasa Indonesia, lalu kita menguasai bahasa Inggris, akhirnya mas mbaknya paham kenapa kontor harus mengajarkan dua bahasa ini, Inggris dan Arab, sehingga wawasan kita sangat luas. Dan di pondok-pondok bahasa Inggris bisa menjadi bahasa kedua, Ustadz ya. Kenapa? Kalau kita mencocokkan dengan bahasa Indonesia, lalu ada missing, kita bisa kelas ke dalam bahasa Inggris. Misalkan kata kolak, di Indonesia diartikan mencipta. Ternyata dalam bahasa Inggris adalah kreasi, kreator. Kreator dengan pencipta ini hampir sama, tetapi secara spesifik nanti bisa berbeda. Nah, dengan semakin tinggi wawasan kita, akan semakin bijak kita memahami Al-Quran. Sekarang kita masukkan dalam hal posisi pertama, atau waktu juga sama pertama. Katakan kepada Allah pertama. Ini ayat yang harus kita lihat. Katakan segala sesuatu itu pertama kali kepada Allah. Apakah ayat ini kita sudah lakukan? Kita sering mengatakan pertama kali itu kepada Facebook. Kita sering mengatakan pertama kali kepada Twitter, Instagram. Ternyata surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita, katakan pertama kali itu kepada Allah. Nah, di sini nanti pada ayat pertama kita mempelajari apa yang harus kita lakukan. Keuntungannya akan diterangkan pada ayat kedua. Allahu Samad. Jadi misalkan, nah, ini sekarang kita bisa menafsirkan ternyata dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan kepada Allah itu pertama kali. Allah sangat pencemburu. Jangan mengatakan sesuatu itu kepada Allah nomor dua, nomor tiga. Suami ada sesuatu yang penting pun, katakan pertama kali kepada Allah. Istri ada hal penting pun, katakan pertama kali itu kepada Allah. Allah akan sangat suka. karena Allah sangat mencemburu. Nah kalau kita pertama kali sudah mengatakan kepada Allah, nanti pada ayat kedua Allah Somad, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini ada efek imbal balik. Ini adalah agreement, dealing. Ayat-ayat di Al-Quran adalah merupakan perjanjian. Siapapun dia, muslim maupun non-muslim, karena Al-Quran itu udalinasi, petunjuk untuk manusia, bukan udalin muslimin, udalinasi. Jadi selama dia manusia, dia melakukan isinya Al-Quran, maka Allah akan mengijabah. Allah akan menepati janjinya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita nggak boleh ego. Al-Quran adalah udalinasi, milik manusia. Nah, orang yang percaya kepada Al-Quran, mengucapkan syahadat itulah ushul. Jadi ini yang harus kita pelajari dari penjabaran ayat Al-Ikhlas, ayat pertama. Hal pertama yang kita pelajari adalah katakan segala sesuatu pertama kalinya kepada Allah. Jangan lainnya. Kita bisa belajar mulai saat ini. Kita ada keperluan apapun. Ya Allah, saya mau ke si A. Ya Allah, saya mau ke si B. Ya Allah, saya nanti isian semacam ini. Begitu bangun pagi, katakan kepada Allah. Ya Allah, saya planning hari saya seperti ini. Kita dapat berita penting. Suka maupun duka. Katakan pertama kali kepada Allah. Ambil wudhu. Sholat. Kalau itu memang waktunya sholat. Selesai sholat, kita katakan kepada Allah. Ya Allah, ternyata saya tadi mendengar berita ini. Sehingga ada ulama waktu itu mengajarkan kepada muridnya, di mana si santri diajarkan oleh kiainya, kalau kamu membaca surat Al-Ikhlas 100 kali sehari dan kamu meninggal hari itu, kamu akan masuk surga. Nah masalahnya si santri nggak berani bertanya kepada kiainya. Bagaimana secara logika kok orang yang mengucapkan surat Al-Ikhlas 100 kali jika meninggal kok bisa dia masuk surga? Nah, ini anak muda, nggak mudah. Di. Lalu saya bilang, kenapa kamu nggak tanya kepada kiaimu, kepada ustadmu? Pertanyaan satu, takut. Lalu saya diskusi dengan dia. Nah, sekarang kita balik ke makna surat Al-Ikhlas tadi. Misalkan kita sehari punya 100 urusan. Padahal secara real, urusan kita sehari itu nggak lebih daripada mungkin 10 atau 15 yang penting. Atau kadang-kadang sehari kita nggak punya urusan yang penting. Ya itu saja. Sekarang coba kita bayangkan, kita mencoba berinteraksi kepada Allah 100 kali sehari. Mengatakan sesuatu kepada Allah 100 kali persoalan. Sehingga kalau kita nggak punya persoalan, sudah kita ambil aja, apapun bisa jadi persoalan. Asal kita mau setiap saat komunikasi dengan Allah. 100 kali berucap kepada Allah, membuka komunikasi dengan Allah. Ini maksudnya online 24 jam. Jadi jangan sampai kita offline dengan Allah, buka terus komunikasi dengan Allah. Kalau memang pembelajaran pertama, yaudah kita cari aja. Ya Allah, tembok orang itu warnanya kuning. Ya Allah, saya nanti mau naik motor, belajar naik motor. Ya Allah, katakan terus. Ditelepon ibu, ditelepon teman. Ya Allah, saya tadi ditelepon teman. Ini pembelajaran pertama kali agar kita intens menjaga komunikasi dengan Allah. Katakanlah. Say it, katakan. Dia Allah pertama kali. Jangan kepada lainnya dulu. Ini hal penting. Dan ini hal krusial. Sehingga kalau kita dalam sehari menjaga 100 pembicaraan dengan Allah, padahal sehari kita enggak banyak persoalan. Ya kalau kita dalam hal pada maksa kita kontak dengan Allah. Dan di situ ajal menjemput kita. Maka sangat wajar jika meninggal dalam hal berkomunikasi dengan Allah. Ini pemikiran yang paling simpel. semacam orang, ya kita nggak tahu memang surga neraka urusan Allah, tapi secara akidah yang kita tahu, jika seseorang bisa meninggal dalam kondisi jupa sholat, itu orang lain akan menilai, kapan saya bisa seperti itu? Bisa nggak kita meninggal dalam hal pada saat kita berkomunikasi dengan Allah? Dan karena kita nggak tahu ajal kita kapan, sebaiknya kita mulai belajar untuk membina hubungan dengan Allah minim 100 kali sehari. Sama dengan kita mengucapkan surat Al-Ikhlas 100 kali sehari. Sebenarnya ini adalah sindiran atau pelajaran dari seorang ulama kepada santrinya. Agar dia memahami makna dari surat Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita ambil. Tadi udah gitu. Hal posisi pertama. Allah, katakanlah dia Allah paling atas. Ini juga perintah. Jangan pernah menempatkan Allah di posisi yang rendah. Tempatkanlah posisi Allah di tempat yang paling rendah. Apapun kondisi. Hulwullahu ahad. Katakan dia Allah paling kaya. Dasarilah segala sesuatu dengan Allah. Jangan dengan lainnya. Dan ternyata ada ayat yang dari kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan dimulai. Ini sebenarnya sudah terungkap dari ini. Jadi apapun yang kita lakukan 24 jam sehari, dasarilah semuanya dengan Allah. Ya mungkin pertama kita agak lupa ucap niat, lupa ucap basmalah, tapi insya Allah dengan kita intens berlatih, maka surat Al-Ikhlas ini akan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal waktu kita tadi sudah bahas, ucapkan segala sesuatu pertama kali kepada Allah dalam hal kondisi. Kondisikan segala sesuatu itu yang terbaik buat Allah. Sholatlah dalam kondisi yang paling fresh. Lakukan ibadah kepada Allah dalam kondisi yang paling baik kondisi kita. Jangan pas lagi seger kita ngerjakan hal lainnya, setelah capek ngasih ya, sholat. Jangan. Lakukan untuk Allah dalam kondisi yang kalau kita melakukan hal kondisi yang terbaik untuk Allah, kita tahu Allah tergantung persangkaan hambanya. Kalau kita lakukan kondisi yang terbaik buat Allah, maka Allah akan memberikan kita kondisi yang terbaik. Hal kualitas. Nomor satu. Allah. Katakanlah dia Allah yang terbaik. Kalau kita berucap untuk menempatkan Allah yang terbaik, oke. Okay. Kita belajar mungkin agak mudah. Yang paling susah setelah kita tahu ilmu adalah amalia. Mencari ilmu memang sulit. Tetapi lebih sulit lagi untuk mengamalkannya. Sekarang kita coba. Apakah dalam bekerja kita niatkan untuk mencari uang atau untuk ibadah? Uang. Mencari ya? Kalau kita niatkan cari uang, rugi total. Karena apa? Karena Allah lah yang telah mengatur rezeki kita. Walaupun kita gak niati untuk nyari uang, karena rezeki itu sudah dijatah, gak mungkin ketukar, kita pasti mendapatkannya. Tetapi karena kita bekerja untuk mencari uang, akhirnya kita gak dapat apa-apa. Sebatas uang, tapi bukan pahala. Tetapi kalau kita niatkan bekerja untuk beribadah, karena rezeki kita sudah memang ditanggung oleh Allah, sehingga niat ibadah tersebut akan direward Allah dengan pahala. Dan rezekinya tetap kita dapat. Karena memang sudah ditulis. Akhirnya kita dapat dua-duanya. Ini baru niat. Lalu dalam action, dalam hal kualitas, apakah yang setiap kita kerjakan kalau itu memang diniatkan untuk beribadah, sudah merupakan hal yang terbaik. The best we can do. Misalkan adik-adik belajar ya, di sekolah. Apakah itu diniatkan untuk ibadah? Ya. Kalau memang itu diniatkan untuk ibadah, berarti Allah minta yang terbaik dari juara kelas. Pembelajaran-pelajaran apa yang diajarkan guru. Kalau itu untuk niat ibadah, Allah ingin yang terbaik. Nah, kalau setiap orang muslim melakukan satu ayat ini saja, enggak usah ayat yang banyak. Kata Rasulullah, amalkan walaupun satu ayat. Banyak tapi kita penuh malah pusing. Tapi bukan berarti saya menghalangi untuk one day one juice ya. Bukan itu. Tapi kalau semua muslim melakukan kulullahuahad, dia mengucapkan pertama kali kepada Allah, akhirnya orang tersebut terlepas dari mulut yang mengucap tidak-tidak. Kalau dia pertama kali menempatkan Allah sebagai dasar, kita terhindar dari hal syirik sekecil apapun. Lalu kalau hal kualitas kita semuanya terbaik, maka umat ini tidak akan diremehkan. Umat ini akan bisa mengalahkan Jerman. Umat ini akan bisa mengalahkan orang Swedia. Karena apa? Karena umat ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tetapi ayat ini akan dibantah oleh orang yang bekerja untuk mencari uang. Lah nek aku gawe api, kapan payu nih? Dia lupa bahwa rezeki yang menanggung. Nah, karena dia membuat sesuatu itu sekenanya untuk mencari uang, dan dia tidak membuat the best untuk Allah, sudah bisa dipastikan seumur hidup dia akan sibuk mengenai keuangan. Dan seumur hidup dia tidak akan menjadi pernah yang terbaik. Tetapi jika ini kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang terbaik di jalan Allah. Dan itu sudah ditulis di dalam Al-Quran. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Menjadi saksi terhadap umat-umat lainnya. Nah sekarang kalau kita nggak melaksanakan surat Al-Ikhlas, kita nggak membuat yang terbaik buat Allah, sehingga kita nggak bisa menjadi yang terbaik. Apakah bisa kita menjadi saksi untuk umat lainnya yang jauh lebih baik? Secara amalia. Nah, di sini. Ini memacu kita lakukan segala sesuatu terbaik buat Allah. Misalkan simpel. Kita membeli komputer misalkan. Oh, komputer ini untuk apa? Ya kan ada adik. Untuk main game? Untuk belajar? Atau untuk ibadah? Nah, kalau diniatkan untuk ibadah, enak. Kita bermain game buat ibadah. Kita bisa bermain belajar untuk ibadah. Tetapi ingat, karena komputer itu untuk ibadah, berarti Allah minta yang terbaik. Berapa kemampuan kita yang terbaik? Berikan komputer. Terbaik menurut kemampuan kita. Misalkan masnya punya uang 2 juta untuk beli komputer. Masnya 3 juta. Itu belikan yang terbaik buat Allah. Lalu hal pertama yang harus kita install di dalam komputer tersebut, karena untuk beribadah, jangan game-nya dulu. Jangan pelajarannya dulu. Install dulu Al-Quran dan hadis. Sehingga nanti pelajaran semuanya, game-nya atau apa, dilandasi oleh Al-Quran dulu. Karena kita membeli sesuatu untuk Allah yang terbaik, akhirnya Allah menempatkan kita di hadapan manusia menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena barang yang kita beli untuk Allah adalah barang yang terbaik. Sehingga Allah, orang lain kalau melihat kita, itu loh barang yang dia. Kok baik? Kita akhirnya nomor satu. Karena kita belajar untuk ibadah, akhirnya kita terbaik. Orang lain yang menilai kita. Kalau pengen nomor satu, bedalah dengan dia. Nah ini. Ini kita kebut. Masih ngatasi? Masih ada waktu. Sebelum dilanjutkan, Mas Didi, yes. Silahkan tuan rumah biar Pak Munir biar seneng diagem, diunjuk, okay. Dinikmati. Untuk mencerna kalimat jenengan ini perlu spasi mesti. Oke, maaf. Terlalu di drill terus nanti bingung, nggak bisa dicerna. Saya tertarik dengan kalimat kul, alamat pertama adalah pengucap. Nah ini barangkali perlu kita renungkan. Kalau untuk ibadah prioritasnya adalah waktu-waktu primer, tenaga-tenaga yang saat prima, prioritas yang primer pula, maka itulah tuntutan ibadah. Jangan lupa dalam segala aktivitas itu adalah niat, karena niat itu begitu ibadah, maka hal-hal yang primer harus yang terbaik untuknya. Saya kira itu, biar ada spasi sambil menikmati bisa dilanjut, masih ada waktu sedikit. Terima kasih teman-teman yang telah mereview, sehingga kita semoga fresh, gak sampai shock. Lalu kita menginjak ke konsep ketiga. Katakanlah dia Allah Ahad. Nah, kita mulai menginjak ke bentuk fisik dari huruf alif. Vertikal line. Dari tegak lurus. Coba kita masukkan ayat ini. Dalam konsep dari Ahad. Konsep dari alif. Garis vertikal. Katakan dia Allah sebagai imperfect. Ini agak lebih sulit lagi. Maksud kalimat ini adalah jadikan Allah sebagai tabir pertama untuk kita berhubungan dengan semesta. Semacam kita buka Android, semacam kita buka komputer, di situ keluar Windows. Dari Windows baru kita bisa masuk ke software atau program-program yang lain. Nah, kalau dalam hidup kita, Allah sebagai interface, layar pertama mulai kita bangun nanti sampai kita tidur lagi, kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Misalkan, ya Allah, saya tadi dapat rezeki dari siapa? Karena di sini interface dari Allah, maka kita mengucap, memang rezeki ini dari A, tetapi yang mengatur rezeki ini A adalah Allah. Nah, interface-nya ini jangan lupa. Kita jangan menuju langsung kepada hasil, tetapi kita harus tahu proses. Ternyata semua proses itu interface-nya harus melalui Allah. Kita sukses, memang kita bekerja keras. Kita belajar keras. Tetapi sukses itu asalnya, interface-nya adalah Allah. Nah ini kadang-kadang yang kita lupa, sehingga dengan lupa interface Allah, kita keluar go-nya. Rasa besar diri, sehingga, wah nek kamu, aku gak bisa lapor-lapor itu. Ya. Dengan kita membuat Allah sebagai interface, sebagai layar pertama, kita akan terhindar dari sesuatu yang sombong, ujub, atau apa. Lalu, poros. Katakan dia Allah sebagai poros. Kita tahu poros adalah pusat putaran. Pusat putaran biasanya rotational motion adalah pergerakan. Lalu ayat ini mengajarkan kepada kita, katakan dia Allah adalah sebagai tonggak dari pergerakan kita sehari-hari selama 24 jam. Pusat putaran, pusat tawaf kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Allah sebagai porosnya. Begitu kita menghadapi kesulitan hidup, begitu kita menghadapi kesenangan hidup, segera balik kepada poros. Karena di situ awal kita berputar. Karena di situ awal kita bergerak. Sehingga kita tidak akan kehilangan pegangan, kita tidak akan kehilangan jejak dalam kondisi dunia yang benar-benar kompleks. Sama juga dengan garis vertikal yang bermaksud tonggak. Berarti katakan Allah sebagai tonggak. Katakan Allah sebagai pegangan. Berpeganglah kepada tali Allah, buhul Allah. Itu benar-benar pegangan yang tidak akan pernah ada putusnya. selalu tegak. Dalam arti tegak, mungkin kalau nggak salah Ustaz, arti hoyu, homu, berdiri ya. Itu kita kenal dalam setiap kata di dalam Al-Quran kalau kita membahas masalah sholat. Wa'akimu sholat dari kata hof dan min. Bisa juga hoyum, berdiri. Katakanlah dia Allah tegak, berdiri lurus. Kita pening masa di sini. Tetapi kalau kita artikan, katakanlah sesuatu kepada Allah secara istiqomah. Sekali jangan pernah mindra-mindri sama Allah. Gak tahu, saya mencari kalimat mindra-mindri ini apa. Sesuatu yang lebih santun mungkin Pak Roman bisa berubah. Ya, kita konsisten. Konsisten, istiqomah. Jadi, katakan segala sesuatu kepada Allah pertama dan dengan tegas. Jangan mudah menyerah. Dan istiqomah. Ucapkan sekali, dipikir yang benar. Setelah itu, biarkan Allah yang menyelesaikan. Kadang-kadang kita nggak percaya sama Allah. Terus aja. Sambat tapi gak konsisten. Ini yang paling berat. Nah, kita dituntut untuk berkata kepada Allah, pikirkan dulu, ucapkan kalimat yang sudah benar-benar dipikirkan. Misalkan, ya Allah berilah aku kekayaan. Wah, ucapan ini kelihatannya enak. Tapi apakah sudah dipikirkan? Setelah kita diberi kekayaan oleh Allah, ternyata apa? Bingung sendiri. Si suami kemana, si istri kemana, si anak kemana. Akhirnya setelah itu, Allah lagi yang disalahkan. Karena kita berdoa untuk kebaikan sama dengan kita berdoa untuk keburukan. Kenapa? Kita nggak berpikir dulu. Kita nggak istiqomah dulu. Kita nggak kof. Coba nanti dibuka di buku. Hof itu artinya berpikir, keyakinan. Nanti kita baca rukuk. Juga katakan Allah sebagai lajur. Semacam kita tahu, lajur adalah garis-garis yang membatasi sesuatu dengan sesuatu. Jika kita telah mengatakan kepada Allah pertama kali, jika kita telah istiqomah kepada Allah untuk mengatakan sesuatu, istiqomah tetap sesuatu tersebut, maka Allah akan membuat lajur, akan membentengi setiap langkah kita sehingga kita akan terhindar, terjerumus baik ke kanan maupun ke kiri. Kita akan sekonsisten. Nah, jalur yang lurus sudah disebutkan shiratal mustaqim. Jadi semuanya berkorelasi. Lalu yang terakhir adalah sebagai tanda seru. Fi'il amr adalah kata perintah. Sehingga kalau kita cerna semua apa yang kita tafsirkan, apa yang kita buka dari ayat pertama, dan kita masuk kepada fi'il amr, apa yang kita bicarakan tadi adalah diharuskan untuk dilaksanakan. Al-Quran adalah hukumnya wajib. Katakan pertama kali kepada Allah itu wajib. Allah Maha Penjemburu. Tempatkan Allah di tempat yang tinggi itu juga wajib. Gunakan ibadah kepada Allah dalam saat-saat yang paling segar, yang sangat baik, itu juga wajib. Fi'il amr, tanda seru kata perintah. Jadi apa yang telah kita bahas tadi, semoga itu juga menjadi pemahaman untuk kita, saya sendiri, teman-teman, untuk bisa melaksanakannya. Karena itu merupakan perintah dari Allah. Dan kita ingat, surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Dan saya tertarik dengan ucapan Pak Rahman. Walaupun namanya ini surat Al-Ikhlas, ternyata kalau kita cari di dalam surat tersebut, tidak ada kata ikhlas satupun. Ternyata makna Al-Ikhlas adalah, walaupun ini merupakan perintah, sebuah kewajiban. Kita dituntut untuk melaksanakan hal tersebut dengan sukarela. Pertama memang pembelajaran, semacam kita mempelajari adik-adik kita sipil, sholat harus dipaksa. Tetapi setelah sholat itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah behavior, menjadi sebuah habit, maka disitulah kita akan menemukan nikmat. Sehingga pada saat tersebut, sholat bukan lagi merupakan sebuah kewajiban, sholat akan merupakan sebuah nikmat. Dan kalau sholat sudah merupakan sebuah nikmat, apapun, apapun ya, akan kita lakukan agar kita bisa tetap sholat. Karena itu nikmat. Semacam orang yang kena narkoba, karena mereka menganggap narkoba itu nikmat, mencuri, merampok, akan dia lakukan untuk mengejar nikmat tersebut. Dan kita diajari oleh Rasulullah, apapun karimah, sehingga apapun yang terbaik akan kita lakukan agar kita bisa tetap sholat. Dan kita sudah belajar tadi, Al-Ikhlas. Jadi, merupakan tersebut. Semoga dari hal tersebut kita bisa memetik dan kita bisa tahu dengan belajar huruf alif baru sekilas kita bisa crash program, ternyata kita bisa menemukan makna dari surat Al-Ikhlas yang insya Allah ini belum ada di buku mana-mana, saya coba-coba cari dan ternyata sangat mudah. Al-Quran tidak mempersulit, tapi ingat jangan apa ya dalam bahasanya, Al-Quran itu gampang. Tapi jangan gampang, no. Ini sesuatu yang berbeda, ya. Jadi, Al-Quran itu mudah, tetapi tetap kita harus melalui dengan jalur-jalur metodologi, sehingga apapun yang kita temukan, harus kita cross-check dengan pakarnya, dengan ahlinya, sehingga kita terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian untuk pembahasan hari ini, untuk surat Al-Ikhlas. Insya Allah, pada pertemuan berikutnya, bagaimana keuntungan setelah kita melakukan ayat pertama ini? Karena manusia itu pasti minta untung. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan ayat pertama, maka kita nanti akan belajar membahas Allahu Somad. Kata Somad ini juga merupakan mungkin sifat dari Allah, Somad. Nanti kita bahas juga berdasarkan. Ternyata di situ kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa setelah kita bisa mengaplikasikan ayat yang pertama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Siti. Kepada kakak kelas yang kami hormati, adik-adik kelas yang bersama kami yang baru pertama mengikuti Mas Siti, luar biasa. Sulit memang mencerna ilmu yang disampaikan Mas Siti, sehingga catatan kami berikutnya adalah niat itu menjadi penting. Niat itu kata kunci. Apabila niatnya ibadah, waktu yang primer, tenaga primer. Rasanya mulai besok pagi saya akan sholat berjamaah setiap waktu kita. Niatnya begitu juga Pak Didi. Karena Anda ini. Mungkin Allah memberikan lewat Anda. Akan tetapi ternyata catatnya Mas Didi melakoni ini repot. Mencari ilmu ini repot. Melakoni ini kami adik kelas. Kepada senior, barangkali yang sudah lama sudah bisa menyampaikan. Yang saya tertarik, katanya Mas Didi, bahasa kami coro Surabayaan, ternyata ngaji nggak perlu merkenteng, Mbak. Nggak perlu serius-serius banget. Kenapa anak-anak kita, adik-adik kita ini lebih pandai belajar main internet, main HP, karena mereka cara menerimanya main-main. Sambil main-main tidak takut salah, terus dicoba. Sehingga mereka, kita yang takut salah. Ternyata itu metodologi dan menjadi catatan kami, Pak Didi. Yang berikut, ini kami harus berterima kasih, Pak, karena pengajian malam ini di sini, Alhamdulillah, walaupun belum optimal, ada suguh, gupuh, lungguh ini. Ini es ada sponsornya berada di tengah-tengah kita. Mouse ini ada komputer segala macam itu yang duduk di paling belakang itu juga sponsor. Tadi ada ketan, ada segala macam ini. Luar biasa. Kami akan menggunakan bahasa teman-teman yang familiar kita dengar. Tidak ada kata lain, kita doakan mereka, para sponsorship kami. kalau ada kesulitan mudah-mudahan Allah memudahkan mereka. Mudah-mudahan rezekinya digampangkan oleh Allah. Mudah-mudahan cita-citanya cepat tercapai. Dan yang paling utama kata Mas Didi, segala sesuatu yang diniatkan ibadah, reward pertama yang akan diberikan pasti, pasti itu ketenangan. Ternyata koreksi kami Mas Didi, sampai tua baru sadar, saya ini keliru ternyata. Megawe golek duit. Kalau tak dapat ya cuma duit, tidak dapat. Alam bikrillahi tatmainnul qulub itu enggak dapat. Padahal dengan ikhlas pasti kalau ingat kepada Allah reward pertama ketenangan. Apa yang paling berharga dari tenang? Insyaallah enggak ada. Maka mudah-mudahan wacana yang Mas Didi sampaikan ini menjadi modal kami. Mulai besok bangun pagi, kami akan prioritaskan waktu terbaik kami, tenaga sehat kami, prioritasnya kepada Allah. Agar ibadah dapat, insya Allah kalau kerja, beribadahnya dapat. Saya kira itu, sambil menutup doa majelis sebelum ditutup. Saya ingin dari beliau, karena ada testimoni permintaan. Ya, ini pakarnya Pak Ustaz Ramisi, bagaimana tanggapannya? Yes. Beliau sebagai Ustaz, ini Ustaz lulusan sastra Arab yang lama mengajarkan ilmu Al-Quran, silakan testimoninya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak. Oh, di sini Pak Ustaz. Enggak. Masuk ke sana. Nah, ini permintaan jamaah. Kalau jamaah minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la'ala. Singkat saja, pada malam ini kita ini termasuk belajar ini bahwa metodologi mukjizat huruf dari Alif sampai Ya sudah dikupas insyaallah di bukunya Pak. Jadi tinggal sekarang bagaimana itu menerapkannya, kita mempelajari Pak Didi memberi apa pengajaran pada kita. Alhamdulillah setelah kita teliti analisa, Alif itu sudah pas dengan Qul huwallahu ahad tadi itu, pas dengan ayat ayat Allah, pas dengan hadis Nabi. Tinggal kita itu bagaimana kita apa mempelajarinya dan terus mengkaji, mengamalkan setiap langkah setiap kita. Katanya Pak Didi harus kita diutamakan, dinomor satukan Allah. Kul, katakanlah. Hu Allah, ya Allah itu ahadun adalah ahad. Itu pas dengan apa yang dikatakan Pak Diri tadi pada kita semua. Dan barangkali sebagai motivasi saya kepada saudara kita yang belajar di sini, hari kita tingkatkan kemampuan kita. Soalnya nggak ada apa, nggak ada banyaknya untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmunya Allah sampai kita tuntas sampai apa akhir hayatnya ilal mahdi ilallah dia nanya tu minal mahdi ya dari lepas boyan apa ibu sampai ke yang lahir seperti itu. Barangkali dari kita ini termasuk ilmu yang baru kita baru tahu setelah kita jadi merangkai seperti ini terus secara fisikan secara anunya alhamdulillah terbuka ini alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua amin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus mengkaji, terus kita belajar Al-Qur'an sampai bila yaumil qiyamah. Amin. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan testimoni dari Ustaz Man Hamid ini menjadikan motivasi, menjadikan kita semangat meninggalkan arasan-arasan untuk datang di waktu yang akan datang. Sebelum ditutup informasi, Mas Didi, saya dapat sound dari sponsorship kita, itu Pak Rudi. Insya Allah nanti nunggu teknisi Anda masang, dan kita tidak perlu bunga-bunga sudah. Soundnya itu banyak. Jadi, banyak sponsor, Pak. Ternyata kita tinggal datang. Ada rumah panti Arehan itu di Pakem. Nggak usah bawa segala macam. Snacknya, minumnya, makannya, semua ditanggung Raihan, asal kita mau datang. Tapi insya Allah puasa nanti Mas Didi akan dicharter di sini. Mas Didi mudah-mudahan waktu primanya. ini harus ada bacaan suratul Fatihah kepada para sponsorship kami agar seperti yang disampaikan tadi, Al-Fatihah. Kepada Ustaz Agus, ini dari Hidayatullah, saudara kita, kami persilakan ke depan untuk menutup doa maghrib. Kepada Ustaz Agus, silakan Pak Ustaz. Itu kakak kelas, kita adik kelas. Kami suka yang mukarrab yang kami ini panjenengan. Mari Pak Ustaz. Kena lagi. Ayo. Tidak sekedar doa majelis. Harus mau, Ustaz. Ditutup dulu, nanti mau tanya-jawab, karena sebagian kan belum tahu bahwa acara masjid. Silakan, Ustaz. Ditutup dulu, doa majelis. Oh, iya, iya, sudah. Makmum. Kita berdoa, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini mendapat dari Tuhan Allah SWT. Amin. Kita berdoa juga mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi dan para sahabat orang-orang soleh di Amin. Oleh karenanya harus dari motivasi bagi kita untuk bisa bersungguh-sungguh hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Dengan dikira tempat yang kosong ini ada yang duduki. Salah ada yang duduk di sini, cuma tidak terlihat. Salah rumah ini diliputi oleh keberkahan oleh Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Insya Allah banyak malaikat yang bertebaran di atas rumah ini, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim wa barik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما خلقت terima kasih Ustaz. Bagi yang belum familiar untuk mengikuti lebih lama lagi, dipersilakan karena sudah usai. Tapi bagi senior-senior yang biasa ada acara tanya jawab, tidak serak kalau tidak ada pertanyaan, tidak serak kalau tidak ada jawaban, silakan acara tanya jawab akan dibawa langsung Mas Didi. Tanya jawab akan dipandu langsung. Biasanya ngobrol-ngobrol aja sih. Oh ya tidak, kalau ngobrol. Nih. Silakan yang ini kan belum siap. Silakan bagi yang mau ngobrol-ngobrol, karena nggak usah khawatir Pak Munir sendirian di sini, nggak usah takut ganggu, sampai malam pun nggak masalah. Oke, matur nuwun Pak. Pak Didi, ada SMS masuk, apa bisa puasa 30 hari itu setiap sore jenengan di sini? Saya nggak bisa jawab. Gimana ini?